Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masuk sekarang ke al-istighosah. Wa dalilul istighosati ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil istighosah kata Syekh ialah firman Allah Ta'ala. Ingatlah di perang Badar ini, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, kalian meminta pertolongan, bantuan di perang Badar, fastajaba lakum, maka Allah pun mengijabah doa kalian. Karena Nabi SAW melihat banyaknya pasukan kaum muslimin, kaum musyrikin, dan tidak sebanding dengan pasukan kaum muslimin yang saat itu sedikit. Ya, maka Nabi SAW beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berikan kemenangan. 313 kaum muslimin dengan pasukan, dengan perbekalan seadanya, melawan 1000 musyrikin lengkap semuanya, maka Allah berikan kemenangan. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, "Amman yujibud dhurra idza da'a?" Siapakah yang mengijabah doanya orang-orang yang terdesak ketika dia berdoa kepadanya, kepada Allah? Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Kita baca di sini syarahnya. Ya, tafadhal arga. إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة من هذه الشدة. والاستغاثة على نوعين: النوع الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله عز وجل، وهذا شرك. فمن استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالاستغاثة بالأموات والغائبين من الشياطين والجن هذا شرك بالله عز وجل. النوع الثاني الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه، هذا جائز. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. طيب، بارك الله فيك. يا كتب الشيخ صالح الفوزان، الاستغاثة هو من أنواع العبادة. Istighosah ini adalah salah satu jenis, di antara jenis ibadah, wahia talabul ghaus, minta pertolongan di kala sulit. Wahia la takunu illa 'inda syiddah. Dan ini tidaklah terjadi kecuali ketika situasi genting. Idza waqa'al insanu, yaitu apabila seseorang dia terjatuh fi syiddatin, dalam situasi genting. Ya. Fa innahu yatlubul ghausa minallahi wan najata min hadhihi syiddati, maka dia minta pertolongan kepada Allah, ya, dari, dan juga minta keselamatan pada Allah dari situasi genting pelik tadi. Al istighosah itu nau'an, istighosah ini ada dua macam, ya. Nah, Yang pertama, an-nawul awal al-istighatsatu bil makhluk. Istighatsah ada dua macam. Yang pertama yaitu beristighatsah kepada makhluk bima la yaqdiru alaihi illallah. Pada hal-hal atau pada konten permintaan yang tidak ada yang mampu untuk merealisasikan permintaan pertolongan dia kecuali Allah. Hadza syirkun. Maka ini syirik. Semisal dia beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani agar Syekh Abdul Qadir Jalani menyelamatkan dia ya, dari situasi genting yang dia alami. Syekh Abdul Qadir au amwatin fa inna hadza syirkun billah. Maka barang siapa yang beristighosah kepada selain Allah, apakah itu kepada jin, kepada manusia, atau yang enggak hadir, atau kepada mayit, orang yang telah mati dalam keadaan tidak ada yang mampu merealisasikan itu kecuali Allah, ya, atau sesuatu itu konten permintaan pertolongan dia, maka fa inna hadza syirkun billah, ini adalah kesyirikan kepada Allah. Fal istighatsatu bil amwati wa bil ghaibina minasyayatini wal jinni hadza syirkun billah. Maka beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati, kepada orang yang enggak hadir, kepada setan, kepada jin, maka itulah kesyirikan kepada Allah. Ibnu Qayyim menyatakan wa min anwa'is syirki talabul hawa'ij minal mauta wal istighatsatu bihim. Ini kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin. Di antara jenis-jenis kesyirikan adalah minta hajat kepada orang-orang yang mati dan beristighatsah kepada mereka. Wa tawajjuhu ilaihim, dan bertawajjuh menghadapkan diri kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam, inilah pokok dari kesyirikan di alam ini. Kalau minta kepada mayit, berarti dia menganggap si mayit ini seperti memiliki manfaat mudarat, keutamaan. Berarti dia telah memberikan ibadah kepada si mayit. Karena istighosah adalah ibadah. An-nawsani, jenis yang kedua, al-istighosah bil makhluk al-hadir, ya, al-hayy fima yaqdiru alih. Yang kedua yaitu beristighosah, meminta pertolongan dikala sulit kepada makhluk yang hadir dan dia mampu untuk merealisasikan, membantu konten, isi konten permintaan pertolongan tadi. Hadza jaizun, ini boleh. Ya. Allah taala berfirman tentang kisah Musa. Fastaghathahu alladhi min syiatihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka seorang pemuda dari syiahnya Musa, dari kelompoknya Musa, dari Bani Israel, istaghathahu, beristighosah kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Alalladhi min aduwihi, untuk menghadapi musuhnya dari suku Kipti. Dan Musa mampu, bahkan lebih mampu lagi. Ya, dipukul oleh Nabi Musa sampai mati. Nah, selesai istighosah pembahasannya. Ya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, ini dikutip oleh Ibnu Taimiyah dari Abu Yazid, kata Ibnu Taimiyah dari Abu Yazid, istighosatul makhluk bil makhluk kal istighosatul gharik bil gharik. Permintaan istighosah dari makhluk ke makhluk yang lain itu seperti permintaan tolong orang yang tenggelam kepada orang yang tenggelam juga. Nah, itu mampu enggak? Dia tenggelam, tolong, minta tolongnya ke yang lagi kelelep juga, tolong, enggak ada yang mampu. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa beliau. Nah, saya paham di sini. Nah, dari istighosah kepada orang yang hidup, yang mampu, ya, untuk memberikan pertolongan kepada dia, maka ini boleh berdasarkan ayat ini. Nah, kemudian wadalilu dzabah, kita masuk menyembelih dzabah. Firman Allah taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah salatku, nusuki, sembelihanku, ya, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul alamin. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan dalil dari hadis dari sunnah ialah sabda Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ya. Fadal dibaca berikutnya di sini. Rapi. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن سنتي لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح على أربعة أقسام: الأول الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما وهذا لا يجوز إلا لله لأحد ما kepada siapapun. Terus wa hadha la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala li annahu min al-ibadati al-maliyati fa la yajuzu al-dhabhu lil jinni wa la lil shayatin wa la lil mamluki wa ru'usati ta'dhiman lahum li anna hadhihi ibadatun la tajuzu illa lillahi azza wa jalla fal ladina yadhbahuna lil jinni min ajli salamati من شرهم أو من أجل شفاء المرضى كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم ولا تذكر اسم الله عليه هذا شرك أكبر مخرج من الملة وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال فصل لربك وانحر وذبح لربك. Nah, adzabah ala arba'ati aqsam. Menyembelih itu ada empat macam. Yang pertama, adzabah ala wajhi taqarrub wa ta'zim li ahadin ma. Itu menyembelih dalam rangka untuk bertaqarrub, beribadah, mendekatkan diri dan mengagungkan kepada siapapun. Adal yajuz, ini enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena dia adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Dan juga karena dia adalah, dan ini adalah ibadah, karena dia adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Walladzina yadbahuna lil jin, maka orang yang menyembelih untuk jin, au min ajli salama min syarrihim, atau supaya selamat dari keburukan jin, omin aja syifa'i al-mardo, atau dia menyembelih untuk kesehatan orang yang sakit, kama yaf'aluhul kuhan, sebagaimana dilakukan oleh para dukun, wal mujannimun, wal munajjimun, dan para peramal bintang, alladzina yadda'una al-ilaja, yang mereka bisa menyembuhkan. Ya, wayaqulun linnas, mereka menyatakan kepada masyarakat, idbahu kada, sembelihlah hewan ini li aji syifa'i maridikum, supaya sembuh hewan itu, orang yang sakit di tengah kalian. La tadhkuru smallahi alaih. Nah, jangan kalian sebut nama Allah. Ya, la tadhkuru ismallahi alaihi, jangan kalian sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Hadza syirkun akbaru mukhrijun minal millah. Ini syirik akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Wa hadza alladhi qala Allah ta'ala muhaddiran man fa'alahu li ghairi. Dan ini juga firman Allah sekaligus memberikan peringatan bagi orang yang melakukannya. melakukan peribadatan kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabbul Alamin. Fasalli li rabbika wanhar. Firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dan maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ai itbah li rabbik. Menyembelihlah untuk Rabbmu. Nah, fadal. Nugraha tadi pagi baca gak? Apa yang belum baca? Fikri. Hada la ba'sa bihi li annahu madzabaha min ajli taqarrubi wa ta'zimi madzubiha min ajli taqarrubi wa ta'zimi li ahadin wa innama dzabahu li hajatin wal aklu minhu fa hada la ba'sa bihi li annahu laisa naw'an min al ibadati wa yadzbahu li bay'il lahmi asalisu adzabahu ala wajhil farqi wasururi bi munasabati siwaji au munasabati nuzuli maskanin jadidin au kudumi ghaibin au ma asbaha dhalika bi jami'il aqaribi wa yadbahu min babi izharil farhi wassururi bima hasala lahu hadza la ba'sa bihi li annahu laysa fihi ta'zimun li ahadin wala taqarrubun li ahadin wa innama huwa min babil farahi wassururi fi shay'in hasala. Nah. Arrabi'u adzabahu min ajli tasadduqi billahni 'alal fuqara'i wal masakini wal mu'awwizina hadza yu'tabaru sunnatun wa huwa dakhilun fil ibadati. Baik. Yang kedua an-nadhar. Menyembelih yang kedua. Baik. Tadi mana qul inna salati wa nusuki? Mana nusuk apa? Adzbah. Mana nusuk adalah menyembelih. Nah, jenis menyembelih yang kedua adzbah min ajli akli lahm. Menyembelih untuk memakan dagingnya. Hadza la ba'sa bihi, ini enggak apa-apa. Li'annahu ma dzubiha min ajli taqarrubi wa ta'zimi li ahad. Karena hewan yang dia sembelih itu bukan karena ingin ibadah mendekatkan diri kepada siapapun atau mengagungkannya. Innama dzubiha li hajatin. Dia disembelih hewan tadi karena ada kebutuhan wal aqli minhu. Ada ya untuk mau dimakan dari daging tadi. Maka fahad adalah bahasa ini enggak mengapa. Karena ulaisa na'an min al-ibadah. Ya. Karena dia bukan bagian dari jenis ibadah. Wa yudbahu li bai'il lahm. Atau dia hewan itu disembelih atau dia menyembelih dabaha. Itu boleh dibaca tubiha atau dabaha, sama aja. Ya. Li bai'il lahm, untuk jual daging. As-salis ad-dabaha ala wajh farhi wa surur. Menyembeli karena gembira, karena senang. Bi munasabati ziwaj, misalkan karena menikah. Atau bi munasabati nuzul maskan jadid, atau karena menempati rumah baru. Atau ulumi ghaibin, atau karena orang yang enggak hadir. Atau ma asbaha dzalik, atau yang misalnya ya, bi jam'il aqarib. Ya. Dengan semua kerabat. Wa yatbahu min babil idharil farah. Maka dia menyembelih dalam rangka menampakkan kegembiraan, wasurur, kebahagiaan, mahasolahu dengan apa yang dia dapatkan. Adalah bahasa bihi, tinggal mengapa. Lianna ulai sabihi ta'adibun li'ahad. Karena dalam hal ini tidak ada pengagungan terhadap siapapun. Wala taqarrubu li'ahadin, juga tidak terdapat unsur taqarrub peribadatan kepada siapapun. Innama huwa min babil farah wasurur fi syai'in hasolah. Ini hanya bab gembira, senang dalam semua perkara yang telah terjadi. Ar-rabi yang keempat, ad-dabah min ajri at-tasaddaq. Yang keempat yaitu menyembelih dalam rangka bersedekah. Bil jiman wa bil lahmi alal fuqara awil wal masakin. Ya. Wal mu wal muwizi. Yaitu yang diberikan kepada kaum fakir, kaum miskin dan muwizi. Itu orang yang enggak punya. Ya, muwizin dari kata awaza. Yuwizu. Nah, kaum miskin. Hada yu'tabaru sunnatan. Yang seperti ini dianggap sunnah, wa huwa dakhilun fil ibadah. Maka ini masuk ke dalam bentuk ibadah. Yang berikutnya an-nadar qawluhu yawma yunad yawma bin nadri khafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, bernadar itu adalah ibadah berdasarkan firman Allah, mereka di surga karena mereka menunaikan nadar dan mereka takut kepada Rabb mereka, adab itu akan merata. An-nadar sudah dibaca. Nah, Raymond, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikatullah ta'ala qawluhu wa dalil nazri qawluhu ta'ala yuhuna bin nazri. An-nazru huwa ilzamul insani nafsihi bisyai'in lam yakun. Mana itu? An-nadru wa ilzamul insani nafsihi nafsahu bishay'in lam yalzamhu bil asli syar'i ka'an yanzaro an yasuma aw yanzaro an yan yatasaddaqo bi kadza bal yalzamhu al wafa'u wa binun bin nazri bi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam man nazara an yati'a man nazara an yuti Allah fal yansihi. Yang mana sih man nazara an yasi Allah fal para yuti huwatu manazara'an yuti'a beda, kalau di saya manazara'an ya'si allaha pala ya'sihi kalau anak enggak ada di atasnya ya, antum di atasnya tadi apa hadisnya? Manazara'an yuti'a pala yuti'u gitu. Baik. Kemudian an-nadar. An-nadar huwa ilzamul insan nafsah. Seseorang mengharuskan dirinya sendiri bi syai'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Dengan sesuatu yang asal dari syariat tidak mengharuskan dia. Akhirnya dia mengharuskan dirinya sendiri. Ta'ayyad ra'ayya suma. Misal dia bernadar untuk puasa atau dibernadar untuk bersedekah demikian dan demikian, maka hal ini dia mesti menunaikan ya binadrihi, nadar dia tadi. Nabi SAW bersabda man nadara an yuti Allah fal yuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka dia mesti mentaati Allah. Bernadar naw'un min anwa'il ibadah, dia adalah di antara jenis-jenis ibadah. Hah? Sudah. Paman nazar li qabrin, ini sudah. Hah? Bacalah. Raymond. Wa nazru nahu min anwa'i ibadati la yajuzu illa billah. Paman nazar li qabrin aw sunamin aw ghairi dzalika faqad asyraka billahi azza wa jalla wa huwa nazrun maksiatun wa syirkun. Wa qala qalan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man nazara an yaksi Allah fala yaksihu Nah, maka nazar adalah diantara jenis ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah. Barang siapa yang bernazar li qabrin untuk kuburan atau sonam atau berhala ya, atau yang lainnya faqad asyraka billah, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. dan ini adalah nazar yang maksiat syirik. Nabi Sosan bersabda, siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, jangan dia taati, jangan dia bermaksiat pada Allah, jangan dia lakukan. Nah, kata Ibn Taimiyah, faman nadara li ghairillah fa huwa musyrikun. A'dhamu min syirkil halaq bi ghairillah. Barang siapa yang bernadar kepada selain Allah, berarti dia telah musyrik. Ya, berarti dia telah musyrik. Yang ini lebih besar daripada kesyirikan, sumpah kepada selain Allah. Nah, masuk ke usul yang kedua, ma'rifatul dinil Islam. Ma'rifatul dinil Islam. Ta'rifud din al-aslu tsani. Ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Naam, tafadhal dibaca sini. Demas. Al-Asrani ma'rifatul dinil Islami bil adillati wa dhalil istislamu lillahi bil tawhidi wal inqiyadu lahu bil ta'ati wal bara'ati min asy-syirki wa ahlihi. Asyartu qawluhu al-Asrani ma'rifatul dinil Islami bil adillati. Lamma faragha syaikhu min bayani ma'rifatil asli al-awwali wa huwa ma'rifatullahi azza wa jalla bil adillati intaqala ila bayanil asli tsani wa huwa ma'rifatul dinil Islami bil adillati. Faqala al-aslu tsani ma'rifatul dinil Islami bil adillati. Thumma arrafahu wa bayyana ma'nahu thumma nafara maratibahu. Qawluhu ma'rifatul dinil Islami ad-dinu yuradu bihi at-ta'atu. Yuqalu da'ana lahu idza ata'ahu bima amara wa taraka ma nahaa. ويدركوا الدين ويراد به الحساب كما في قوله مالك يوم الدين ويقال دعناه إذا حاسبه كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتحرس من عند الإنسان. الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويقول إنما يقلد الناس ويكون إماعة مع الناس فهذا لن يعرف دينه. حري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون كذا فقلته. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. نعم. Kemudian kata Syekh di sini, ya, mengomentari pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ta'riful din as-sani ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Yang kedua, penanam landasan yang kedua yaitu mengenal agama Islam berdasarkan dari dalil. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan, falamma faragha syekhu min bayani ma'rifatil asl awal wa huwa ma'rifatullah bil ibadah. Ketika beliau sudah selesai menjelaskan, ya, pembahasan pengetahuan yang pertama yaitu mengenal Allah dengan dalil-dalil, intaqala, maka beliau di sini pindah ila bayanil asli tsani untuk menjelaskan, ya, menjelaskan penjelasan yang kedua, pokok yang kedua yaitu mengetahui Islam bil adillah dengan dalil. Summa arrafahu wa bayyana ma'nahu, kemudian beliau mendefinisikannya, menjelaskan maknanya. Summa dzakara maratibahu, kemudian beliau menyebutkan tahapan-tahapannya. Wa yutlaqud din wa yuradu bihi al-hisab. Ad-din diitlakan, namun yang dimaksudkan di sini maknanya adalah hisab. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma'atakum wa ma araka ma yakumun. Wa ma araka ma yaumuddin. Hah? Kerewat dulu ya. Wa qawluhu ma'rifatu dinil Islam ad-din yuradu bihi at-ta'ah. Ad-din yang dimaksud di sini adalah ketaatan. Fala yuqalu dana lahu idza ata'ahu. Misalkan dikatakan dana lahu. Maksudnya apa? Jika dia mentaatinya. Idza ata'ahu. Ya, fi ma amara wa taraka ma nahaha. Terhadap apa yang diperintahkan dan dia meninggalkan apa yang dilarang. Wayutlaqu din, agama ini diitlakan, disebutkan secara mutlak. Yuradu bihi al-hisab. Namun yang dimaksud dengannya adalah hisab. Sebagaimana firman Allah, maliki yaumiddin. Wa yuqal dana idha hasabahu. Danahu idha hasabahu. Maka jika dia menghisabnya, menghitungnya, memperhitungkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Ya yaumal hisab. La yamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Qawluhu bil adillah anna ma'rifata dinil Islam la takunu bit taqlid. Ini menunjukkan bahwasanya mengetahui agama Islam itu tidak lewat taqlid. Ya, au takunu bit takharrus atau dengan mengada-ngada min indil insan dari kantong pribadi manusia tadi. Nah, mana lagi tadi? Au takunu bitakharrus, takharrus itu mana mengada-ngada. Berdusta. Ad-din la budda lahu min al-adillati al-kitab wa sunnah. Ad-din itu mesti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal insan alladzi la ya'rifu dinah, adapun seorang yang tidak tahu agamanya, innama yuqallidu an-nasa. Dia akan taklid kepada masyarakat. Wa yakunu imma'atan. Dia akan jadi imma'ah, bunglon. Ikut-ikutan aja. Ma'anas, bersama masyarakat. Fahada lan ya'rifa dinahu. Wahariyun bihi. Ya. Annahu idha su'ila an fil qabr. Ayakula haha la adri. Maka orang yang seperti ini yang tidak kenal agamanya dan dia nanti layak. Kalau jika dia ditanya di kuburan, dia nanti akan mengatakan, saya enggak tahu. Ha ha la, saya enggak tahu. Ha ha la. Anahu idza su'ila anhu bil khabar ayakula ma'nahu hadihi. Itu jika dia ditanya di kuburan, dia akan menyatakan, ha ha. La adri, saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an. Saya cuma dengar-dengar orang-orang mengucapkan sesuatu hal. Fakultu, saya pun mengucapkannya. Fawajibun alal insan ayya'rifad adina bil adillati min kitabi wa sunnati rasulillah s.a.w. Maka wajib bagi seorang untuk mengetahui adinnya, agamanya dengan dalil-dalil. Jadi Al-Quran dan sunnah la ya'rifu hada illa bita'ali. Jadi ini tidak ada yang mengetahui ini kecuali diperoleh dengan lewat cara belajar. Nah, ya cukup dulu ya. Subhanallah.